بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pada kali ini kita akan membahas ayat 229 sampai 230 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Tunggu sepeda lu. Naik sepeda antum? Oh, tadi disuruh sepeda. Naik apa? Motor. Oh, dimatiin mesinnya. Ah, baik. Kita mulai dari ayat 229. Permasalahan yang akan kita bahas berkaitan dengan talak, ya, rujuk dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan." Dikatakan di sini at-talaqu alladhi tahsulu bihi ar-raj'atu marratan. Wahidatun ba'da al-ukhra. Talak yang masih bisa rujuk, yaitu suami masih bisa rujuk padanya, itu hanya terjadi pada dua kali talak. Talak pertama dan talak kedua. Ya, jadi suaminya rujuk baik dengan perkataan menyatakan dirinya rujuk atau dengan perbuatan yang diniatkan dengannya rujuk, seperti perbuatan itu mencumbuinya atau menjimaknya memang dengan niatan rujuk, ya, dan rujuknya itu di masa iddah, maka roja'ah yang syar'iyah yang disebut rujuk itu terjadi pada masa iddah ditolak roji'i. Kalau misalnya masa iddahnya, kalau misalnya ditolak pada saat hamil, maka masa iddahnya sampai istibra'ul hamil, yaitu selesai hamil. Kalau misalnya ditolak pada saat tuhur, bukan hamil, apa, pada saat normal, maka masa iddahnya 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Ya. Dan di masa iddah itu, kalau suami rujuk, maka terjadilah rujuk. Tapi talak tetap terhitung sebagai talak pertama atau talak kedua. Ya. Maka kemudian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Maka dikatakan, فَحُكْمُ اللَّهِ بَعْدَ كُلِّ طَلْقَةٍ هُوَ إِمْسَكُ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفٍ وحسن العشرة بعد مراجعتها أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها. Bagaimana kalau misalnya terjadi perceraian, talak, kalimat talak terlafalkan atau tertuliskan, maka ada dua pilihan nanti ketika sudah mau habis masa iddah. Faddal fa'imsakun bima'ruf, yaitu silakan hukum Allah di sini setelah kalimat talak itu tahan, menahan istri dengan cara-cara yang baik dan husnul mu'ashrah, ba'da muraja'atiha, dan melakukan pergaulan yang baik setelah rujuk kepada istri ini. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, au takhliyatu sabiliha ma'a husni mu'amalatiha bi ada'i huquqiha. Atau silakan dia lepas dengan perlakuan yang baik dengan cara juga memenuhi hak-haknya. Jadi misal seorang suami mengatakan kepada istrinya, udahlah saya talak kamu. Terjadi talak pertama. Maka ada dua opsi di sini, imma dia rujuk kembali ke istrinya, maksudnya mengatakan udahlah saya rujuk dari talak saya dengan cara yang baik. Ya. Dan kemudian melakukan husnul muasyarah, pergaulan yang baik pada istrinya setelah rujuk. Atau tasrihun bi ihsan. Takhliyatu sabil, yaitu membiarkan istri ini lewat. Maksudnya masa haid kan 3 kali masa haid. Ketika 3 kali masa haid ini hampir selesai, ya udah didiemin sama suaminya, enggak ada kalimat rujuk, enggak ada perbuatan yang mengindikasikan rujuk lanjut aja. Maka 3 kali masa haid selesai, perempuan ini kemudian kembali ke rumah siapa? Orang tuanya. Seperti itu. Ya, jadi perempuan ini jangan diusir dulu dari rumahnya suami sampai selesai masa iddah. Ya. Dikecualikan ya jika memang suami ini temperamental, KDRT dan ringan tangan. Ya, maksudnya suka mukul. Maka diperbolehkan baik keluarga wanita untuk menjaganya. Tapi bukan talak. Kayak misalnya ada kasus yang belakangan ini ada seorang WhatsApp ke ana tentang salah satu keluarganya, seorang ummahat. Itu di suami marah. Kalau biasanya suami marah enggak seperti itu, tapi ini marah dan mungkin marahnya kalap ya, sehingga enggak begitu sadar dengan apa yang dia lakukan. Sampai kemudian mengambil pisau dan sudah sampai tahap pisaunya dilaherin gitu loh. Dipeluk dari belakang terus ini pisaunya. Alhamdulillah enggak sampai terjadi yang lebih dari itu. Maka ditahanlah kemudian istri itu, dibawa oleh keluarga istri. Hal ini boleh enggak? Ya boleh, karena menghindari madarat ya yang berkelanjutan. Maka kemudian apakah ini harus terjadi talak? Maka dilihat. Maksudnya apakah boleh gugat cerai? Maka dilihat. Kalau suaminya memang terbiasa marah, temperamental dan melakukan hal-hal seperti itu, maka sangat diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, bahkan kadang menjadi wajib untuk dipisahkan. Tetapi ketika tanya apakah itu kebiasaan si ikhwan itu, bapak itu, maka dia bilang, enggak, ini baru sekali ini aneh seperti itu. Biasanya kalau marah enggak pernah sampai kayak gitu. Maka kita katakan ya udah. Yang lebih baik adalah as-sulh. Yaitu melakukan islah. Sebagaimana di surat An-Nisa ya, was-sulhu khair. Ya, walaupun di surat An-Nisa konteksnya itu adalah perempuan yang dikhawatirkan membangkang. Tapi ini kan laki-laki seperti ini. Takutnya terjadi yang lebih buruk lagi. Maka boleh, dan maka kemudian ditahan selama 1 bulan dan diberi waktu oleh pihak keluarga wanita, diberi waktu untuk apa? Kepada suami itu untuk memperbaiki diri dan introspeksi selama 1 bulan, lalu kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Tapi yang terpenting adalah sulh. Kemudian fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. Dikatakan di sini ولا يحل لكم أيها الأزواج, wahai para suami, tidak halal bagi kalian untuk mengambil syai'an, sesuatu, mimma a'taitumuhunna minal mahri wa nahwih, mengambil sesuatu dari apa yang kalian itu sudah berikan kepada istri kalian, baik berupa mahar maupun lainnya selain mahar, berupa hibah, hadiah. Ya, kalian tidak layak dan tidak boleh untuk mengambil kembali, terutama mahar ya. Ya, jangan diambil kembali. tidak halal. Illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Yani illa an yakhafa az-zawjanu az-zawjani an la yaquma bil huquqi az-zawjiyyah. Kecuali kalau misalnya kedua pasangan ini, suami istri ini, khawatir tidak bisa menjalankan hak-hak kepasutrian. Fahina idzin yuridani amrahuma 'alal awliya. Nah, kalau misalnya sudah gini kan, baik suami atau istri sama-sama apa? Sama-sama merasa tidak bisa menunaikan atau meneruskan. Maka sudah perkara kembali, perkara diarahkan kepada para wali. Ya. Apa bisa dipahami sini, Ikhwan? Bisa dipahami enggak di sini? Ini tema baru. Bukan talak. Talak udah dua, talak satu atau dua, maka kalau mau lanjut, kalau enggak ya perbuat baiklah. Ya, dibiarkan aja sampai dia bebas ke rumah orang tuanya. Kemudian ada tema baru, dan tidak halal atas kalian, tidak halal buat kalian mengambil apapun dari mahar. Wahai pria, kalian udah ngasih mahar lu. Nah, kalau kalian kecewa dengan istri kalian, jangan semena-mena kemudian mengambil mahar, mencabut mahar. Ya. Itu udah milik dia, udah hak dia. Ataupun yang lainnya. Antum kasih hadiah ke istri antum, misal 5 juta. Maka antum jangan ambil semena-mena ketika antum kecewa terhadapnya. Enggak boleh, karena itu hak dia. Ya. Kecuali illa ya khafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau misalnya dikhawatirkan terjadinya dikhawatirkan tidak tertunaikannya hak-hak pasangan suami istri dalam pernikahan, yaitu di sini masuk ke dalam masalah yang namanya khulu itu gugat cerai, istri menggugat cerai. Jadi khulu itu adalah istri menginginkan pisah dengan suaminya dengan adanya iwad, yaitu adanya bayaran atau seserahan kepada suami. Jadi khulu itu syaratnya harus itu. Syaratnya harus ada seserahan terhadap suami dari pihak istri. Ya. Baik dari istrinya ini punya harta diserahkan sebagian ke suaminya atau walinya istri. Ya. Tapi dengan alasan yang baik, yang benar, yang syar'i. Kalau enggak ada apa, jadi khulu itu ada dua model, ada yang haram dan ada yang diperbolehkan, diizinkan. Yang diizinkan itu ketika syaratnya, ketika alasannya syar'i, seperti KDRT atau misalnya suami ini memiliki wajah yang membuat istri itu selalu teringat alam barzakh misalnya. Dan semisalnya ya, atau suaminya kalau tidur itu ngoroknya itu keterlaluan sehingga bukan hanya kasurnya yang bergoyang melainkan kamar bergetar misalnya, dia nggak pernah bisa tidur ketika, jadi banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk meneruskan. Dikhawatirkan kalau dilanjutkan ini nggak terjadi hak-hak suami istri nanti. Maka boleh mengajukan khulu'i syar'i, mubah. Yang tidak boleh adalah ketika tidak ada alasannya syar'i. Enggak ada apa-apa, pengen khulu aja. Kenapa? Karena kepincut dengan suami orang atau kepada pria lain. Maka ini enggak boleh haram. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, mukhtali'at hunnan munafiqat. Orang-orang, perempuan-perempuan yang mengajak khulu', gugat cerai, mereka adalah orang-orang, mereka adalah perempuan-perempuan munafiq. Tapi ketika tidak ada udzur syar'i. Adapun ketika ada alasan syar'i maka bukan munafik. Ya melainkan memang menginginkan haknya gitu loh. Nah, tapi khulu itu dengan syarat apa? Adanya iwad, yaitu apa? Imbalan dari istri, pemberian dari istri atau pihak istri kepada pihak suami, dan disyaratkan juga dengan ridha. Jadi khulu itu tidaklah terjadi kecuali dengan adanya ridha suami dengan menerima iwad tersebut. Iwat itu boleh dari mahar, boleh. Tapi kan dengan keridoan istri. Misalnya istri ini waktu dulu nikah, awal-awal dikasih mahar oleh suami, yaitu emas sekian, ya. Maka ketika terjadi khulu, istrinya memberi suaminya sebagian, separuh dari mahar yang dulu pernah dia berikan. Maka boleh ini? Boleh. Atau selain mahar juga gak apa-apa. Misalnya istrinya ini punya motor Mio, maka istri kasih ke suaminya, buat kamu motor Mio dari kuncinya, STNK-nya dan seterusnya, BPKB-nya dan seterusnya, ya. Jadi boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya keinginan gugat cerai ini, keinginan pisah ini hanya ada pada, karena khawatir tidak mendapatkan hak, hanya ada pada apa? Pada pihak istri saja. Boleh enggak? Iya boleh, walaupun suami tadinya enggak mau pisah. Lantas bagaimana kalau suaminya tidak ridho dengan pemberian iwat dari istri untuk hulu? Paham? Hah? Ini mas, motor Mio mas, pokoknya kita pisah mas, ini motor Mio, saya ganti. Enggak mau, saya mau tetap sama kamu, gimana? Sementara istri ini betul-betul daurat berbahaya ini, kalau misalnya kita teruskan, maka enggak bisa nih mas. Khulu yang semacam ini belum sah, walaupun istri sudah mau memberi Mio. Kapan sahnya? Kalau udah seperti ini, berarti harus diajukan ke waliul amri, ke hakim, pengadilan, supaya sah. Dan pengadilan di sini berhak untuk memisahkan. Walaupun suami enggak ridho, tetapi alasannya benar dan terbukti, maka hakim memutuskan terjadi khulu dan suami tidak berhak untuk menolak. Gimana? Paham gak? Kan kadang-kadang gitu. Suami yang betul-betul dia predator, memangsa istrinya, ya, menyakiti istrinya, baik secara fisik maupun batin. Maka enggak tahan istrinya. Tapi istrinya udah mau ngasih apa-apa, ditolak terus sama suaminya. Suami tetap enggak mau menceraikan atau memisahkan diri dari istrinya ini. Ya mungkin karena suami juga tahu, nih siapa lagi yang mau sama saya gitu kan, enggak ada. Maka kemudian udah enggak bisa. Maka istri boleh kemudian mengajukan ke pengadilan akan gugat cerainya. Boleh. Iya, boleh. Bahkan mungkin itu jalan terbaik. Sampai terlegalisir dan sah khulunya. Begitu. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُلُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَرَتْ بِهِ. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, فَإِنْ خَافَ الْأَوْلِيَاءُ عَدَمَ إِقَامَةِ الزَّوْجَيْنِ حُلُودَ اللَّهِ فَلَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ فِي مَا تَنْفَعُهُ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ مُقَابِلَ طَلَاقِهَا. Kalau misalnya para wali ini mereka khawatir tidak akan terjadi keharmonisan dan juga hak rumah tangga, dan maksudnya kedua suami istri ini tidak akan menunaikan hak-hak Allah atau batasan-batasan dari Allah, maka boleh bagi kedua mempelai untuk ya untuk melakukan khulu, yaitu menerima dari perempuan muqabil tolak, yaitu iwat, pemberian seperti motor Mio dan semisalnya tadi kita sebutkan. Tilka hududullah fala ta'tuha. Tilka al-ahkamu hiya hududullah al-fasilah bainal halal wal haram. Inilah hukum-hukum yang merupakan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara halal dan haram. Fala tatajawazuha, maka jangan kalian melampauinya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Maka orang-orang yang mereka mayyatajawazu hududallah faulaika humuz zalimun anfusahum bita'ridiha li'adzabilah. Orang yang seperti ini mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dengan menghamparkan dirinya untuk azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fa in talaqaha. Fa in talaqa, hadis ini maksudnya apa? Ditafsirkan di sini, fa in talaqa ar-rajulu zawjatahu at-talaqata ats-tsalitsah. Kalau misalnya seorang pria mentalak istrinya dengan talak yang ketiga. Ingat, talak yang ketiga. Berarti ada fase-fase talak. Talak pertama, talak kedua dan talak ketiga. Adapun talak tiga sekaligus, baik dengan lafal saya talak kamu talak tiga, atau dengan lafal talak saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, Maka ini khilaf di antara ulama. Apakah terjadi talak atau enggak? Jumhur mengatakan terjadi talak. Maksudnya tiga kali talak dalam satu majelis atau talak tiga dalam satu majelis. Jumhur ulama mengatakan terjadi talak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan semisal beliau mengatakan tidak terjadi talak kecuali hanya satu saja talaknya. Terhitung bilangan satu. Ya begitu ya. Tapi di sini maksudnya talak tiga berarti talak yang ketiga insyaAllah. Kita ambil yang disepakati aja. Yaitu setahun lalu pernah mentalak sekali. 6 bulan lalu talak lagi sekali. Maka hari ini ditalak ketiga kalinya. Taib. Fa'in tolakoha berarti ini lawan dari beda dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya at-talaku marratan itu talak raj'i namanya. Talak raj'i berarti talak satu atau dua yang memang ada berkesempatan lah suami itu untuk rujuk kepadanya di masa haid. Paham ke sini kan? Tapi kalau misalnya yang ayat ini fa'in tolak, hari ini talak yang disebut talak ba'in bainunah kubro namanya. Ba'in bainunah kubro yaitu talak yang ketiga yang tidak boleh rujuk padanya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fala tahillu lahu illa idha tazawwajat rajulan ghairahu zawajan sahihan wa jama'aha fihi wa yakunu az-zawaju 'an raghbah la bi niyyati tahlil al-mar'ati li zawjiha al-awwal. Nah, ini penting ikhwan. Jadi bagaimana setelah talak tiga? Ya, maka fala tahillu lahu, maka perempuan ini yang telah ditalak tiga tidak halal bagi mantan suaminya ini seketika setelah terucapkan lafal talak yang ketiga kalinya. Kif mafhum? Misalnya ya tadi setahun lalu udah talak pertama, 6 bulan lalu talak kedua, saya talak kamu udah ketiga walaupun bercanda, maka setelah ucapan itu ini bukan istri dia lagi, karena fala tahillu lahu tidak halal lagi buat suaminya. Wah, maaf, saya rujuk ya. Enggak ada rujuk-rujukan. Fala tahillu lahu min ba'du, setelah ucapan talak ketiga itu, hatta kapan berboleh? Hatta tankiha zawjan ghairah. Yani illa idza tazawwajat rajulan ghairahu. Kecuali kalau misalnya mantan istri nanti setelah masa iddah talak tiga apa nikah sama laki-laki lain, dan nikah tersebut harus zawajan sahihan, pernikahan yang sahih ya, dengan akad yang sahih, wajama'aha fihi, dan telah dijima' nanti setelah nikah dijima' oleh suami barunya ini ya. Wa yakunu az-zawaju 'an raghbah, dan pernikahan yang baru tersebut harus didasari dari keinginan untuk menikah. La bi niyyati tahlil al-mar'ati li zawjiha al-awwal, bukan dalam rangka untuk menghalalkan si perempuan ini untuk suami pertamanya nanti. Paham enggak? Ada enggak boleh berkonspirasi. Atau yang disebut oleh mereka nikah oleh perempuan namanya nikah tahlil namanya. Nikah untuk menghalalkan mantan istri ini kepada suami pertamanya. Hah? Bisa paham ikhwan? Jadi misalnya seorang suami menceraikan istri ini ketiga kalinya. Saya talak kamu. Loh mas, ini udah tiga kali mas. Waduh. Ya udah, haram. Istrinya harus bawa koper, bawa pulang, terus pulang ke rumah bokapnya. Atau ke rumah bonyoknya. Ini enggak putra. Bonyok apa ini? Bokap nyokap. Ya. Ulang masa iddah. Di masa iddah nikah, di masa iddah talak tiga diperbolehkan bagi ada seseorang pria kalau bisa tahu, wah fulan telah talak tiga, fulan telah talak tiga, boleh melakukan khidbah secara ta'rid namanya. Khidbah secara ta'rid apa? Yaitu mengutarakan ada keinginan nikah tapi secara enggak langsung bahasanya. Kayak misalnya ada sepria kemudian mengatakan kepada dia, "Duk, perempuan semisal kamu itu pasti banyak yang mau." Ini ada apa? Ada sisi khitbahnya. Ada isyarat kemauan pria ini untuk menikah dengannya, tapi dia masih di masa iddah. Ini boleh. Tapi di masa iddah talak yang ketiga. Kalau di masa iddah talak pertama yang kedua, enggak boleh. Digituin enggak boleh. Karena itu statusnya masih istri orang. Baik. Nanti kemudian ketika selesai masa iddah, boleh nikah dengan pria lain. Tapi niatan nikahnya adalah pengen nikah benar-benar. Bukan niatan nikahnya adalah untuk supaya nanti bisa diceraikan, kemudian balik lagi ke suami pertama. Dimulai dari nol. Paham gak maksudnya, ikhwan? Alwi? Nah. Pernah ada kejadian di kampung? Nah. Kok bisa paham? Masya Allah. Tinggal dipraktikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka fala junah alaihima yataraja'in dhanna an yuqima hududallah. Maka enggak boleh dengan niat nikah tahlil namanya. Fa in talaqaha az-zawjul akhar aw mata 'anha wa anqadat 'iddatuha. Kalau misalnya suami yang kedua ini telah mentalaknya, atau suami kedua ini mati, atau iddahnya selesai, dan kemudian iddahnya selesai dari masa iddah ditalak atau kematian suami, fala idma al mar'ati wa zawjuha al awwal an yatazawwaja bi 'aqdin jadid. Maka enggak masalah si perempuan ini dan suami pertamanya itu untuk menikah dengan akad yang baru, boleh. Wa mahrun jadid, wa mahrin jadid, dengan mahar yang baru. Tapi itu in ghalaba 'ala dhannihima an yuqima ahkam Allah allati syara'a ahli zawjain. Tapi itu harus dengan adanya dasar ghalibul dhann, yaitu persangkaan kuat bahwasanya mereka berdua insyaallah akan mendirikan hukum-hukum Allah dalam pernikahan mereka. Jadi enggak bakal turun lagi insyaallah, gitu ya. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa tilka ahkamullah almuhaddadatu bainahuma yubayyinuha liqaumin ya'lamuna ahkamahu wa hududahu li'annahum almuntafi'una biha. Inilah batasan-batasan Allah. Inilah aturan-aturan Allah. Inilah hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan untuk kaum yang mengilmuinya. Seperti itu. Ada soal? Antum baru pertama kali di sini. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Udah datang. Statusnya mereka belum suami istri kan, maksudnya suami itu istri orang. Tapi suami kafir. Itu istri tersebut tidak sah sebagai istrinya dia kan, istrinya suami yang kafir itu. Maka wajib terjadinya furqah, bukan talak, furqah, pemisahan dan penghancuran akad. Artinya itu istri harus dibawa oleh keluarganya keluar dari cengkeraman suami yang kafir, walaupun saling mencintai. Kalau mereka satu rumah dan saling bersentuhan, walaupun status kenegaraannya suami istri, tapi status syariatnya mereka berzina. Nah, bagaimana kalau misalnya tetangga yang muslim naksir sama dia? Kalau yang mau perjuangkan, ya, perjuangkan dia dengan keluarganya untuk supaya apa? Pisah dengan itu. Iya. Ya gimana lah caranya lah. Harus punya duit itu kalau gitu tuh. Karena pelicinnya harus besar. Ya enggak? Urusannya bukan karena perempuan ini, urusannya karena di status kenegaraan kan? Nah itu dia, harus pelicinya harus besar. Dan perempuan ini harus punya kesadaran bahwasanya haram dia untuk punya suami seperti itu. Statusnya apa? Ya statusnya enggak boleh. Karena perempuan ini tetap apa? Ajnabiyah. Tetap non mahram yang bukan siapa-siapa dia gitu. Atau mau nanya? Hai, Fadul. Tentang ini juga. Atau jangan ini maksudnya. Ya. bisa, tetapi misalkan dia sampai mana? Sampai mana dengan perempuan lain, sampai mana? HP-nya jelas bisa. Ah. Dan memang melihat juga dia bisa. Bisa. Bisa sebagai alasan untuk khulu bisa. Tetapi yang afdol adalah tidak. Enggak, Anda bilang bisa, maksudnya bisa di sini boleh menggugat cerai dengan alasan itu. Tetapi yang afdol adalah bersabar. Ha-ha. Maksudnya bersabar di sini ya nasihatin. Namanya manusia tergelincir. Iya. Allah musta'an. Nah itu hak istri, terserah dia mau mau bersabar apa enggak. Kalau emang udah juga diperhatiin apakah perempuan tersebut ada indikasi pelet atau enggak. Ya memang susah untuk mendeteksinya, tetapi ada kadang-kadang sebagian perempuan yang memang seperti itu, memelet suami orang. Atau apakah perempuan ini adalah perempuan yang pernah disukai oleh pria tersebut ketika bujangnya dulu, teman lama atau gimana? Enggak, baru kenal. Aduh. Dan laki-lakinya suka dangdut. Suka video dangdut. Enggak, laki-laki suka dangdut juga enggak? Dangdut juga aja. Dangduters. Nyunda enggak laki-laki? Enggak, ngaji sunnah udah. Laki-laki itu enggak umum. Oh, umum. Nah, perempuan istrinya ini ya sudah sunnah. Jadi, rekeningnya habis buat tribi buat. Ya, karena ini haknya suami ini, haknya istri ini tidak dipenuhi, sebenarnya boleh. Iya, dia konsultasi biar ini nakal istrinya, suami. Ah. Ya, dangdut. Tapi bidu wanita dangdut itu boleh jadi juga pakai susuk, biasa ke dukun gitu. Hah? Iya, mereka oh iya. Terus antum ada keinginan untuk ini. Enggak, ke perempuan itu. Ya kalau misalnya nasihatin, kalau memang tidak bisa bersabar, ya udah kelas. Gue cerai boleh. Ya. Ini ada apa? Itulah harta bersama itu yang susah. Anda nggak bisa ngomong karena harta bersama itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya itu siapa? Ribet kalau harta bersama itu, harta gunung gini itu. Iya, gak jelas dari awal makanya. Kenapa antum bahas hal ini kok antum kayak ngotot gitu kan? Ada kayak ada keinginan sesuatu gitu. Enggak. Istrinya udah belajar ini. Akhwat yang menggugat ini kan belajar sunnah. Iya, maksudnya beliau menggebu-gebu untuk menjabarkan itu apakah emang ada maksud atau gimana? Baik, untuk Tafsir Maisir kita sampai situ aja insyaallah. Kita lanjut ke Kifayatul Akhyar insyaallah.